Boten langkung wangsul putra paduka kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi ngunjuk wonten ngarsa paduka rama panemban. Yaya kula Bambang Jaya Wiyoga. Wis tak tampa banget ing panarimaku sira kula ngaturake pangabekti pangestuku pampanono. Kaca dunging tangan kekalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paling pangestu saking paduka rama panemban. Nini Endang Wandansari, kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh rama animbali dateng putra paduka kula pun Wandansari. Sawetara nggon mungadhep prayogakno dhisik yektipun bapa durung bisa paring dawuh kelawan sira nini. Kawula nuwun inggih rama penemban, kados mboten kirang prayogi anggen kula ngadhep namung pangabekti kula mugi kunjuk. Yaya Nini Wandansari, wis tak tampa banget ing panarimaku. Kakang Semar, Semar, Semar, Kakang Semar, tak titeni bola bali kakek niki anggrek keladu nulai mangan terus ndhuwur kedrawasan. Mula pengendikaning para pini sepuh kang yo bener, yen krasa enak sing kirana, yen krasa kepenak kowe kudu ngalih. Kakek niki ora mangan kangge lawuhe cocok ngono iki. Wah. Kaya raksasa mangsa bangke. Lah ya weteng kuat ning terus dhuwur sing ora kuat. Bareng kuwareken oleh mangan ora dok diladuki sambele. Sang netra terus ndredes. Ayo wong kakek niki wong balung ringkih. Ngerti nek balung ringkih iki nek mangan tak kon ngati-ati. Anggrene ning terong ngono iki rumangsaku kok. Terus lali Purwodok Sina. Ha, bareng setengahe padha ngadhep. Kancane dhewe seger-seger terus bapak mbiye yek dhewe. Opat-opat-opat. Kakek ini anggere bar kokoh terus copot klambi awake kok umes nanti mili-mili itu bet ngetok dene awake iki seger kewarasan aku ki yo ngumun kakek niki anggere nyang dindi kok ora pisah karo sing jenenge Puyer. Orang muntri mau ditumpak ya, diulu lu muntur mabur. Ya ya wong jaga kesarasan. Jawilun kuwi reng. Ma. Anggere kwaleken jengek ra ra tekan. Anggere. Segane ketok. Anakku ngger anakku oleh sia-sia karo wong tuwa. Rumangsaku ki kok do meri karo wong tuwa. Wong bagiane padha kok ngarani wong kok segane ketok ya terus. Aku ki dipadake kirik ngono apa. Rampok wong. Eneng apa? Begi mbaca turu. Sing turu sapa? Aku ki nyatet kemut kanggo Bagong ngono. nut lentreng. Deh-deh gegedan kowe lho. Lentreng. Kaya isa-isa ngono tobat ngabani. Duh. Aku gumun kakekne kuwi. Nyandine nggawa majalah. Ora iso maca. Timbali penemban. Aku iya ngono kok. Bapak lah. Girong ora turut ya nyarut jelentreng. Do giro e murak marik ngene kok. Kula penemban. Padha tinemu rahayu nggonmu ngadep ana ngarepanku. Winujeng sewan kula. Kalis sing rubeda manggih kayuwanan boten langkung pangabekti kula kunjuk. Iya Semar wis tak tampa banget panalimaku. Kepenakno nggonmu lungguh. Nggih, mboten kirang sekeca. Kuwi lagi apa nembe nyateti nut. Wah, tak dibaleni neh. Kanggo sapa ya? Dinggo mbokmu. Ora kok sibuk kok mbutuhke nut iki dinggo apa? Ibumu ki rak saiki dadi woro anggono to. Ibumu kuwi. Sibuk sing endi? Lek kari kuwi. Dadi bapak ki rabi enom to. Layak ndek mbengi. Bapak ki gaji ki ora tau iso nggoncengke wong wedok kok. Ngentit dhewe digoncengke. Monggo bapak ki numpak sepeda wis tak golek bu. Ayo gumun bapak kang ngri ngepit kok serandale prei. Lho, kira kaya suwargi. Suwargi Dharma Laksita. Jenenge apik men. Nala Gareng. Nuwun kula penemban. Kuwi padha slamet pangestunipun penemban wilujeng pangabekti kula katur. Suaramu bisa gedhe nandhakake narep gedhe derajatmu. Kula nuwun inggih. Kaluhuran dawuhipun penemban. Wah, lagi upama gedhe meneh ngono kira-kira mesti ora ana sing ngungkuli derajatmu. Kawula nuwun inggih. Kaluhuran dawuhipun penemban. Gareng kang gedhen malah mengkeret. Masa anggere gedhen kok terus malah gulune tak ketok. Wong kang gedhe munggah umpakan ya kaya gareng iki. Ora ngerti nek wong sing dialem, wong sing diumpak iki temene menehi wisa. Nek wong sing rupak penemune dikira apik tenan ning janjane iki kudune bubar dialem kudu digoleki. Sebabe apa kok dialem kuwi wong sing prayitna kudu ngono. Petro nun ulo penemban kuwe podo selamat. Pengestunipun penemban wilujeng suwan kulo. Pangabekti kulo katur. Iya Petro wis tak tompo bagong. Kulo mbah kuwe podo selamat. Wilujeng kulo saged suwan simbah. Iya. Kepenak no bagong. Inggih. Kajaba saka kuwi. Pegawean ning ponokawan kepiye jroning ana ing sendang kendayaan kene. Kabeh padha tak paringi pegawean dhewe-dhewe. Kiyaine Semar mulang amemuruk marang kabeh para kawula supaya ngakehake kekidungan ing pengajap pinangka cegah wungone ing wanci ratri. Nggih. Sampun kula tindakaken. Kula menika menawi sampun wanci jam 09.00 dalu. Nglempahaken para bini sepuh lajeng kula kanthi sarasean. Wonten ing wisma lajeng kula sukani meja bunder setunggal. Lajeng sami mbikak wedha piyambak-piyambak. nyocokaken dateng serataning wedo utawi angudari dateng wewaraing wedo anerangaken dateng isining wedo. Iya iya syukur sekti jingurung kula inggih ngaten penemban kewajiban kula inggih mboten kula lirewakaken menawi wanci dalu kula menika tansah njagi ketentremanipun dusun. Ngaturi menika menawi mangke para kadang pedusunan kula giliraken sami rondo gesangaken dhateng cara kina inggih menika kentongan. Kentongan menika satunggiling pusaka ingkang ampuh menggaing tiang dusun. Mila menawi wanci dalu mboten kendhat para kadang dusun kula kanthi ngubengi dusun rondo wonten dusun. Syukur sekti jimurung ateges bisa ngreksa maring keselamataning desa inggih. Petruk kepiye nggon munggul wentah ing tetanen? Inggih. Pangestunipun penemban. Sedaya para kadang amung tani sampun kula. Caosi wewarah supados saged nindakaken wulu pamedhal kanthi cara nindakaken gangsal pambudi daya. Kados to panggaraping siti dipun permateni pamilih wiji-wiji ingkang unggul ilining toya mboten kekirangan lan mboten ketiran pangrabukipun mboten kendhat pambrastanipun nama inggih tansah dipun telantosi mila nama mboten muka menawi dusun sendang kendayaan sampun kasusra ing reh tetanemanipun ngantos tinulat-tinulada dening dusun ngadusun sanesipun menika wancinipun kirang jawah inggih sami budi daya sami puji dikir nyuwun dumateng ingkang maha kawasa kanthi cara ingkang sampun trinasuk piyambak-piyambak kanthi nindakaken kapitadosan ingkang sampun dipun nugemi piyambak-piyambak nadyan to sanes-sanes merginipun namung setunggal pangangkahipun inggih menika supados enggal dipun paringi jawah nyatanipun inggih mboten ketang kados pundi inggih kasembadan menapa penuwunipun para kawula mila penemban sampun kaloka menawi miliki mirah sandang mirah pangan inggih sabab para kadang-kadang ing dusun miliki sami wekel ing pakarti mboten nglirwakaken ing pedamelanipun ngono Petro inggih. Iya ya syukur sekedhi jimurung lamun to sira tansah bisa nyaosi sesuluh marang para kadangmu inangka undhaking wulu pametu kawula niki inggih Bagong kewajibanmu apa? Kula Mbah. Iya. Kewajiban kula namung ngopen-open pitik iwen kalih kelangenane simbah. Upamane menika ayam-ayam ingkang wonten ing sendang kendayaan nggih sampun kula openi menawi enjang nggih sampun nigan. Anggen kula makani ayamipun sedinten nggih kaping kalih. Wanci enjang kalian wanci siang. Iya iya iya. Mengko yen ana kasile kowe dhewe sing bakal ngrasakake. Ya mung yen ana turahane wae Bagong lamun ana kawula sing keserakat kowe wajib sabiyantu. Inggih. Senengane kok pamer gawean iki nyambut gawe apa wong aku iki selawase dadi sedulur murung tawuruh lek nyambut gawe. Mongsok penemban iki di pitik 48 kok kilong telu iki todol apa? Ora ngono kok kang wong lek telu iki dipangan nomo kok. Tinimbangane urip nggo amane iki nyang nggone kancane, mula terus tak beleh. Ngono lah terus upamane kowe iki ngaturake yen ngopeni bangsa pitik iwen ibar-ibaran iki upamane ngopeni apa? Aku iki saiki ra ngenek ke peternakan manuk gemak kuwi to Kang. Lho, manuk gemak kok tok ternakake? Iya. Windoke larang lho. apa ndok gemak ya ana kasiate. Piye ta? Ndok gemak ki larang lho, Kang. Wong kuwi nek kasiate. Kuwi didol nyang toko obat ngono ki payu lho, Kang. Kasiate apa? Sing wis tak tampa dawuhe para winasis jare ndok manuk gemak ki upama sing dahar piyai sepuh tenagane pulih dadi nom. Kuwi iya pun upama mangan tek pira. Marga ndok gemak ki sing tak wuli mung cilik. Kuwi upamane arep mulihke tenaga muda ngono ngentekke pirang ndok. Ya mung kali sak karepe mangan, kira-kira entek 20 ngono ya. Wah, jenenge ora berobat nek kuwi. Nek kuwi genah nek wong sing ngemaruki mangan. Aduh, ingon-ingoni penemban ki ya tak openi kabeh. Antarane kaya ta bekisar. Ya wis tak openi. Kaya ta manuk merak sing neng mburi kaya wis tak openi. Apa meneh? Manuk kutut, anggere esuk ya wis tak kerek. Manuk kutut, iya. Penemban ki duwe manuk kutut, wah anggunge peni lho, Dre. Apa kowe iso mitak-mitakake karo anggunging si kutut sing elek karo apik isae? Kutute penemban kae sing ngene ngarep omah kae hur ketekung nganggi desa iki hur ketekung terus sing ngene etan omah kae iki anggunge iki rada nyepelekke ngene lho ora payu didol ae piye ta anggunge hur keceko hur keceko. Wah kuwi manuk dirampok wong nek kuwi. Yura manuk ni malah moyok yaku. Pancen nek digagas jenenge manuk ki apa unine. Nek unine manuk ya kuwi jenenge manuk. Marga kinodrat manuk ki ora iso ngomong. Kaya ta yen kutut ya hur ketekung. Nek derkuku ya derkuku, derkuku. Nek prenjak ya prenjek, prenjek. Kuwi jenenge apa unine manuk ya kuwi jenenge manuk. Lah nek sing kugeruk ngono kaya apa Kang? Nek sing kugeruk ngono kuwi mestine puter. Lho kok ngapusi? Ngapusi piye? Jare jenenge manuk apa unine? Puter kok kugeruk. Lah kudune piye? Kok ora ter ter ngono. Ter ter dapurmu kuwi wong puter kok unine ter ter. Wis ini wong kurang penemu. Sekabeng nyambut daya apa wae iki yang disregepi lan ditelateni. Yektine biksa mahanane iku ruping pakarti. Iya. Pada-pada enek desa enek kene kok tentrem ya, Kang. Wo, iya. Tentreming desa sebab sangka panggulun paing para kadang sing lenggah ana desa kuwi. Mula nganti sendang kendayaan kene iki kaloka. Ing reh ketentremane, ing bab tandurane, ing bab keselamatane. Iya Kang, iya. Kewimbuh karo sawaping sang penemban karo Ndoro Bambang Jayawiyoga. Coba Ndoro Jayawiyoga ki ngatasing satriya bagus pinter. Tur ya wis titel ewadene. Sawise entuk titel bali nyang desa, melu ndandani desane, melu ngajokake desane. Mongko sing akeh-akeh anggris satriya sing wis mumpuni duwe titel ngono ki sing akeh-akeh sok sungkan bali nang desa ning nek ndara ora eling karo desane ndandani desane ngejokke desane mula ora muka nalika jaman diseleksi desa kene iki nomor 1 sebab saka apa sebab saka budi dayaning para kang padha lenggah ana desa kene ing bab krawitan menang nomor 1 bab resik ing desa menang nomor 1 bab kesarasan menang nomor 1 kene iki entuk angka 1 terus sebab sangka panggulawentahe Petro kula pancen bener sing dadi aturmu Mula bisa yen kuwi anak-anakmu mok sekolah iki wis pinter oleh sekolah. Wis bisa entuk derajat kudu wiling karo desane. Kowe nggih pancen sampun kula biwarakaken kok penemban. Sampun kula biwarakaken. Anake sapa wae upama wis pinter, wis duwe titel. Keparang apa do bali nang desa. Sing perlune ngewangi ndandani desane, bangun desane. Ngejokake desane. Margi menawi ingkang pinter-pinter menika lajeng pelajengipun dateng kita terus mesake sing ana ing desa. Kabeh nglumpuk ana ing kutha, kutha kok kan wong pinter malah seret oleh golek sandang pangan. Mboten benten anake Bagong sing bajeng niki. Anake Bagong apa ya wis mentas oleh sinau pripun to? Lulusan saking universitas sialu kae to bagia to lah iya anakmu bagia kae nak kocape nak wis iso gondol titel sarjana bagian ekonomi to menika inggih ngaten ya mbahipun pun pulih wangsul mboten purun trimah wonten kita awung sa wangsul panjen kita menika papaning kaendahan nanging jermenungso menika kepilut dateng kaendahan lajeng kesupen anggenipun makarti ya nggih mesti ngemut driji. Eneng kutha iki ora pancen duwe sumber pangan sing wis gumathok oh rekoso uripe tenan. Aja demeh yen ana kutha ki nggon apa-apa. Ning tentrem ki malah ning desa. Tenane Kang, tenane ngono. Coba sing ora tentrem piye kuwi nonton Bapak Among Tani kae. Anggere wanci esuk ngono terus nyang sawah mik manggul pacul ngirekke kebone tekan sawah meluku karo ura-ura wah dirungokke kondalan iki sajak ya tentrem sajak ayem ku anggere wis wanci tengange kundur dahar apa mung tani ka anggere wis kundur niku bisa sedhela terus tur nek dahar ngono iki lawuhane iki ora kok ngemat-matke ngene iki lawaton anggere nang duwe karo godhong-godhongan ngono kuwi rumangsa urip nek nang kutha ora ora cedhak capjae cedhak bangsa iwak ha kokan sing mangan iwak keladuken dadi cacingen ning nek kanggone aku tinimbang dadi tani pilih dadi pegawe ah ora. Nah aku pilih dadi tani, dadi pegawai penak. Pegawai ini metu jedul ngono kelamine setelikan. Kelamine setelikan, kadoe setelikan nyangking tas mlebu kantor. Bapak tani ya ngono. Anggere wis wanci arep panen ngono iki wah nganggo sarung gajah, hancinco putih, nganggo caping numpak pit romol personel. Wah, gemprang nyang sawah niliki parine. Katon kuning-kuning. Oh, ayam to. Eh, dadi pegawai genah, enak. Pegawai kanggre sasi ya. Sesasi ngene kanggre tanggal ngene iki kari nyadong. Semono bapak tani ya wis wanci panen ngeneni kari ditimbangke. Terus ditebasake ya wujud duit. Coba saiki upama kowe iki pilih dadi pegawai wancine udan deres. Ya. Wanci dan deres bapak tani iki eneng ngomah. Eneng ngomah ngelumpukke dami. Dami diobong karo bakar puhung. Wah, wanci bengi nikmat. Nek kowe coba eneng kutho dan deres apa arep bakar ban. Petruk karo Bagong aja padha regejegan. Kabeh kuwi mau apik, watone ora clemer. Dadi pegawe ya apik, dadi tani ya apik, watone jujur ora clemer. Puluh dadi ya kowe iki nyambut gawe Switana Negara. Nek kowe nindakke aji mumpung kuwi ya ora apik. Oh nggih, panjen leres. Aji mau dadi pegawe ning kok pendhe panguwasae terus nyidui barang-barang ura iling karo waris aniku nggih sesuai ketara Mula kabeh kudu dibudidaya mrih utamaning tumindak luhuring budi. Piwulangku kudu kabeh padha mangerteni. Luweh-luweh nola garing Pitruk Bagong kuwi ditunggoni wong tuamu. Semar kuwi nggon piwulang, Semar kuwi nggon pitutur. Dadi ana anak Semar sing melangkah saka anggering pitutur kuwi ateges kena diarani anak kang merusak. Dulu kakek ini dienggo simbol Semar kinggon piwulang, Semar kinggon pitutur. Tadi ini eneng anak Semar sing melangkah anggering pitutur ke jenengi merosal. Monggo jane bapak ki jane ya lenggahe kudune ngono. Ning wong kala mangsane bapak ki ya semalah ngungkuli bocah. Dienggo tuwan-tuwan malah tumintake ngungkuli bocah. Siapa? Bapak kuwi. Nggon pitutur, nggon piwulang ngono ini malah sok marahi. Watak Bagong diwarahi. Wis. Kebut. Ayo nek pancen ana tumintahe wong tuwa sing sajak dikira nyeleneh kuwi. Anggepen yen kuwi sawijining panglipur. Anggepen yen kuwi sawijining tumindak kang ngilangi sepaneng. Iya nek kaya kakehne iki pancen tinimbangane kuwur terus mlaku-mlaku. Kulup Jaya Wiyoga nuwun wonten timbalan ing ngadhang. Para kadang nom-noman ing desa Sendang Kendayaan tak sawang kabeh padha maju. Ya awit saka pakartine munggonmu tansah menehi pituduh anjok marang kautaman laruhuring budi ingkang mengkono aku mangayu bagio kanthi banget. Ya mung wae nggih. Sawise aku ngalembono marang lekasmu tak sawang pasemonmu beda karo wadat. Nggih. Pirang-pirang dina sira kulup ora gelem makarti kaya adat saben. Pesemone kaya wong gelo. Pesemone kaya wong cuwo. Ana apa nggih? Mara tumuli matur lawan pun bapa. Yen pancen kuwi peteng, mbok menawa aku bisa paring kali damar lawan sira kulup. Ya tlangening kalang nyilanak gelar pandamuncar. Inon lirik kekunang surem sorote tanpa cang. Waleh-waleh menopo Kangjeng Rama. Mila kawontenan kula benih kalian adat mboten sanes namung anggen kula ngraosaken dhateng pasupenan kula. Kowe ngimpi nuwun inggih apa kang ngimpiake nggih? Katingal wonten pasupenan sesotianing sesupe kula ingkang panunggul menika oncat saking papan inggih coplok saking ngembanan rama penemban kula bibar nyupena raos sing manah kados tiyang sepuh ingkang anilar bayi wonten tepining jurang melang-melang raos sing manah kula menika menapa werdinipun rama. Oh adal Jaya Wiyoga, kowe ngimpi lamun to panunggulin sesetia nggon ali-alimu kuwi coplok saka ngembanan. Kula nuwun inggih. Impen kuwi kapirang ana papan.